السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام طيب الله سبحانه وتعالى الله مذكر كتاب memberikan majlis kita yang membahas kitab Tafsir Al-Muyassar. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari Surah Al-A'raf ayat ke-155. Silakan dibaca Ummu Fudail, baca Ummu Fudail. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Dan Nabi Musa memilihkan di antara kaumnya 70 orang lelaki-laki untuk waktu kami, waktu ketentuan kami. Dan maka tatkala dipilih gempa ya, guncangan menimpa mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau menghendaki, maka Engkau binasakan, sungguh Engkau akan membinasakan mereka sebelum dari dahulu dan juga termasuk aku. Apakah Engkau akan membinasakan kami dengan kebodohan yang kami lakukan di antara kami? Tidak lain bukan, jadi bukan kebodohan. Jadi apakah Engkau misalkan kami ya dikarenakan apa yang dilakukan oleh orang bodoh di antara kami?" Apa yang dilakukan orang bodoh di antara kami? Tidak lain itu hanyalah cobaan darimu. Engkau biarkan sesat dengannya, dengan gempa tadi ya. Bagi orang siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pelindung kami, maka ampunilah kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang sebaik-baik pengampun. Al-waw harfu harfu istitna. Ikhtara fi'lun madhi, Musa fa'iluhu, qawma maf'ul bih, al-ha'u mudhafun ilaihi, sab'ina maf'ul bih kedua ya. Rujuhan tamyiz. Alamu alam jar, limiqati jar wa majrur, na dhamir maf'ul mudhafun ilaihi. Alfa'u harfu atfin, lama dharaf, akhadat fi'il madhi, hum maf'ul bih, rajafatu fa'il dari akhadat, qala fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, rabbi nida ya Ustaz. Ya. Atau harfu syartin, syi'ta fi'il madhi, ta fa'ilnya, ahlakta fi'il madhi, ta sebagai fa'il, hum maf'ul bih, min qablu jar wa majrur, alwaw fa'il, iya ya, dhamir munfasil ma'tuf ala hum di ahlak tahum ya. Atuh likuna alhamzatu harfu istiqnaf. Tuh liku hamzah harfu istifham bukan istiqnaf. Iya, afwan. Harfu istifham ya. Tuh liku fi'il fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Ini berarti naknya fa'il mudhaf maf'ul maf'ul bi bima jar wa majrur fa'ala fi'il madhi as-sufaha'u fa'il dari fa'ala minna jar wa majrur in harfu nafyin ya hiya dhamir sebagai mubtada illa istinaf mulghah fitnatu ini berarti khabar dari hiya ka مضاف إيه معرف إيه كان مضاف إليه Ya, lebih lagi. تضل فعل ماضي Eh, kok mati? وفعل مضارع Dol, ya فعل مضارع ini فعلنya ضمير مستتر تقديره أنت ya Nah. بها بها جر ومجرور من اسم شرط تشاء فعل مضارع ضمير فاعلنا ضمير مستتر تقديره أنت أو الواو حرف عطف تحدي فعل مضارع معطوف على تشاء من حرف شرط تشاء فعل مضارع فاعلنا ضمير مستتر تقديره أنت أنت مبتدأ ولي خبر ناء مضاف إليه الفاء حرف جواب اغفر فعل فعل دعاء يا فعل دعاء لنا جر ومجرور الواو حرف عطف ارحمنا ني معطوف على فاغفر والواو واو حال أنت مبتدأ خير خبر الغافرين مضاف إليه تفسيرنا واختار موسى من قومه 70 رجلا من خيارهم وخرج بهم إلى طور سيناء للوقت والأجل الذي وعده يا موسى وعده الله أن يلقاه فيه بهم للتوبة مما كان من سفهاء بني إسرائيل من سفهاء بني إسرائيل من عبادة العجل فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمت ف كلمت كلمت فأرنا هو Ya. فخد Kod kal Baina ke kod kalamta Kalam tuh kali ya. kalamtu Iya. قد كلمته فإنه فأخذ Tidak. Ini kan ucapan siapa sih? Ini kan ucapan kaumnya ya. Lan umilaka ya Musa hatta nawajaratan fa innaka qad kalam tahu. كلم تهو فأرناه فأخذتهم الزلزلة الشديدة Bukan Fa'rin tapi Fa'arinahu. أو فأرناه فأخذتهم الزلزلة الشديدة فماتوا فقام موسى يتضرع إلى الله ويقول تتدرع يتضرع إلى الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم جميعا من قبل هذا الحال وأنا معهم فإن ذلك أخاف علي أتهلكنا بما فعله سفهاء الأحلام منا أحلامي منا ما هذا الفعلة التي فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا العجلة ابتلاء كما من نسأل عبادة العجلة مفعول به أي عبادتهم هم من عبادتهم العجل إلا ابتلاء إلا ابتلاء إلا ابتلاء واختبار تضل بما من تشاء من خلقك وتهدي بها من تشاء هدايته أنت ولينا وناصرنا فاغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأنت خير من صفح عن جزم وستر عن جرم وستر عن ذنب نعم Nabi Musa telah memilih dari kaumnya 70 orang lelaki yang di antara pilihan dari mereka. Dia keluar ke Bukit Tur Sina di waktu yang telah ditentukan, yang telah Allah janjikan untuk bertemu dengannya, untuk bertaubat dari apa ya, dari perbuatan orang-orang bodoh Bani Israel yang beribadah di waktu itu. Hah? Yang menyembah anak sapi. Oh, yang menyembah anak sapi. Dan tatkala diberikan Apa tempat itu ini. mendatangi? Oh iya, dan tatkala didatangi Mereka tempat itu, mendatangi tempat tersebut. mereka mendatangi tempat tersebut, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, sampai kami melihat Allah dengan jelas, maka engkaulah yang engkau katakan dan kami Ya, berikan." sesungguhnya engkau telah berbicara langsung dengannya, maka perlihatkanlah kepada kami ia. Oh ya, nah, maka aku memberikan goncangan yang dahsyat kepada mereka dan mereka Tidak, mati. ini mah. Iya, apa Gempa goncangan dahsyat menimpa ya? mereka. Maka gempa Menimpa. yang dahsyat menimpa mereka. Goncangan yang dahsyat menimpa mereka sehingga mereka mati. Dan Nabi Musa berdiri meminta dengan kerendahan hati, kepada Allah sambil berkata, "Ya Tuhanku, apa yang aku katakan kepada Bani Israel ketika aku mendatangi mereka? Sesungguhnya mereka, engkau bisa saja Sementara membinasakan. sementara engkau Oh, sementara engkau membinasakan pilihan mereka. manusia pilihan di antara mereka. Ya, manusia pilihan di antara mereka. Seandainya engkau berkehendak, engkau akan menghancurkan atau membinasakan semuanya dari dahulu di yang orang-orang sebelumnya di saat ini, dan aku pun termasuk di antara mereka. Dan sesungguhnya itu yang membuat aku takut kepada diriku." Gitu ya, Ustaz? Nggak gitu. Yang demikian itu lebih ringan bagiku. Oh ya, yang demikian itu lebih ringan bagiku. Apakah engkau menghancurkanku dengan apa yang di orang-orang bodoh lakukan, orang-orang bodoh yang bermimpi lakukan di antara kami? Apa yang apa perbuatan apa yang dilakukan oleh kaum Hah? kaumnya gitu ya, Ini kaumnya? maksudnya gini ya, maksudnya apa perbuatan yang dilakukan oleh kaumku ini dengan menyembah sapi hanyalah Ya, hanyalah cobaan dan ujian. Engkau menyesatkan yang engkau kehendaki dari makhlukmu dan memberi petunjuk bagi orang yang engkau kehendaki berupa hidayah. Engkaulah pemimpin kami, penolong kami, maka ampunilah dosa-dosa kami dan berilah kami rahmat dengan kasih sayangmu. Sesungguhnya engkau sebaik-baik sofaha itu apa ya, Ustaz? memaafkan. Memaafkan dosa dari dosa dan menutupi dosa kami. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها ما تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Dan Nabi Musa AS memilih kaumnya sebanyak 70 orang laki-laki pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi setelah Nabi Musa mengetahui kaumnya telah berbuat dosa yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, maka Allah meminta mereka bertaubat, ya, dengan cara mengumpulkan manusia terbaik di antara mereka, pilihan di antara mereka. Kemudian didapati 70 orang terbaik, ya. Artinya terbaiknya adalah orang-orang soleh di antara mereka. Kemudian ketika mereka telah sampai ke tempat yang telah ditetapkan, di waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, kemudian gempa yang dahsyat menimpa mereka sampai akhirnya 70 orang tersebut binasa. Ya, ini udah kita baca kisahnya di apa namanya surah Al-Baqarah ya. Ketika mereka malah ketika sampai di tempat Bukit Tursina, orang-orang pilihan, padahal ini orang-orang pilihannya. Kita bisa membayangkan gitu ya, kalau orang-orang pilihannya aja omongannya udah begitu, gimana orang sufahaknya, orang-orang bodohnya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang pilihan tersebut? Ya, sebagaimana kita baca kisah dalam surah Al-Baqarah ya, lan nu'mina laka hatta narallah jahra. Ya, kata mereka, kami tidak mau beriman kepada Allah sampai kami ya melihat Allah secara langsung. Nah, ini kata orang-orang terbaik versi Bani Israel. Jadi kita bisa bayangkan betapa apa namanya anehnya Bani Israel ini ya. Padahal ini orang pilihannya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana dengan orang-orang awamnya. Kalau orang pilihannya aja begitu lisannya, tidak bisa menjaga lisannya ya. Bahkan meminta Allah diperlihatkan secara langsung. Ya. Seakan-akan iman itu harus sesuatu yang bisa dilihat mata. Ya. Maka Allah binasakan mereka dengan gempa yang dahsyat. Matilah mereka semuanya. Ya. Kemudian ketika mereka mati semua, Nabi Musa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, Rabbi, wahai Rabbku, kalau kau menghendaki, engkau bisa membinasakan mereka sebelumnya. Begitupun engkau bisa membinasakan aku sebelumnya. Ya, jangan sekarang, karena ini adalah 70 orang pilihan dari Bani Israel. Ya. Kenapa enggak tidak kau binasakan saja yang lain gitu sebelum kedatangan mereka ke sini? Karena Nabi Musa khawatir apa yang akan mereka ucapkan kepada Bani Israel ketika mereka kembali sementara ya 70 orangnya 70 orang pilihan di antara mereka mati semua. Dan Nabi Musa enggak bisa ya cara menghadapinya itu enggak ngerti gitu kan. Kemudian kata Nabi Musa, "Atuhliku Nabi Mafalus Sufamin, apakah engkau membinasakan kami dengan sebab apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di antara kami?" Karena emang enggak semuanya, ya enggak semua Bani Israel itu menyembah patung sapi. Yang menyembah adalah orang-orang bodohnya, ada pun orang-orang solehnya, sebagaimana Harun. Ya, maka mereka tidak ikut-ikutan menyembah patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa, karena meyakini bahwasanya hidayah dalam milik Allah sepenuhnya, Nabi Musa mengatakan, "Inni ya illa fitnatuk." Ya, penyembahan terhadap anak sapi tersebut hanyalah ujian darimu. Engkau menyesatkan siapa saja yang engkau kehendaki dan engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Engkaulah wali kami, maka ampunilah dosa kami dan sayangilah kami dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan ampunan. Sebaik-baik yang memaafkan kesalahan dan menutup segala dosa. Maka setelah doa ini, sebagaimana yang kita baca sekisah dalam surah Baqarah, maka Allah menghidupkan kembali 70 orang tersebut. Ya, agar mereka mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita baca tafsir di surah Al-Baqarah bahwa orang-orang yang minta diperlihatkan langsung Allah di depan mereka ini disambar petir ya, maka mereka pun mati seketika. Nah, baik, kita lanjutkan. Kata panjang-panjang. Silakan baca Bu Fatimah. Nah, Ustaz, 156 Ustaz. Ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Waktu balana fi hadhid dunya hasanah wa fil akhirati inna hudana ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi ayatina yu'minun. Dan tetapkan bagi kami di dunia kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat sesungguhnya kami mendapatkan petunjuk sih. Kembali bertaubat sih, kepadamu. Telah berkat Allah berkata, siksaku aku timpakan dengannya orang yang aku kehendaki dan rahmatku luas pada segala sesuatu. Agar aku akan menetapkannya kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman dan membayar zakat dan orang yang mereka dengan ayat-ayat kami beriman. Al-waw harfu ibtidaiyah saja, saya. Boleh. Untuk fi'lu amrin lana jar wa majrur fi hadhihi jar wa majrur ad-dunya jar wa majrur, saya. Apa ad-dunya apa badal? Oh, badal dari hadihi, saya. Dari hadihi. Nah, hasanah afulun bi dari uktub, ya. Naam. Al-waw harfu atfin fi fil akhirati jar wa majrur inna harfu taukidin wa nasbin na ismu inna hudanna filun madin fa'ilnya nais. Naam. Nah, ilaika jar wa majrur qala fi'lu madin fa'ilnya kembali ke Allah azabi fa'fulun bih. Enggak, ini kan apa kalimatnya. Jadi adabi itu jadi mubtada. Oh, mubtada, ya. Adabi mubtada al-ya'u mudhafun ilaih. Usibu fi'lun mudhari'un bihi jar wa majrur. Fa'ilnya? Fa'ilnya Allah, Zat. Ya'udu ila Allah. Ini kalau ini anak dulu. Oh, ana, ya? Ya. Ya. Ya'udu ila Allah, saja. Ini jar lagi. Oh, enggak usah. Enggak usah. Bi jar wa majrur man sebagai maf'ulun bi, ya, saja. Pada orangnya asya'a fi'lun mudhari'un. Al-waw harfu atfin rahmati berarti maktub ke azabi tadi, saja. Rahmati. Azabi wa rahmati dan rahmatnya. Enggak lah, ini beda lagi. Kalimatnya beda. Ini kan azabi sebagaimana asya, selesai kalimat. Rahmati wa sebagaimana asya ini mubtada lagi. Mubtada lagi, Zain. Al-ya'u udhufun ilaih. Al-waw harfu atfin wasi'at fi'lun madin kulla sebagai ini, Zain, ya. Setiap mafulun bi syai'in mudhafun ilai alfa'u harfu jawab, bukan, Zat? Jawab atau atfin, ya. Harfu atfin sa harfu asidu harfu istiqbal aktubu fi'lun mudhari'un fa'ilnya a ana, jangan a ana alha ha mafulun bih lilladzina jarra majrur yattaquna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il alwaw harfu atfin yu'tuna alwaw sebagai fa'il az-zakata mafulun bih alwaw harfu atfin alladzina mubtada, orang-orang yang. Masa mubtada ada huruf jarnya? Lilladzina yang jarra majrur aja. Oh, lilladzina. Ini waladzina. Yang mana? Yang bawah. Waladzina. Nah. Oh iya ya, ini mubtada, betul. Mubtada. Hum dhamirun munfasil, Ustaz. Dhamiru faslin. Dhamiru faslin bi ayati jarra majrur na udhufun ilaih yu'minuna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il. Tafsirlah. Waja'alna mimman katabta lahu sholihati minal a'mali fid dunya wa fil akhirati inna raja'na ta'ibina ilaika qala Allah ta'ala li Musa adabi usibu bihi man asya'a min khalqi kama usibtu ha'ula'i alladhina usibtuhum min qawmika wa rahmati wasi'at khalqi kullahum fasa'aktubuha lilladzina yakhafuna allaha wa yakhshuna iqabahu. Wa yakhshawna kali, ya? Khosya yakhshay. Iya. wa yakhshawna iqabahu fayu'duna fayu'adduna fayu'adduna faraidihi faraidahu idahu wa yajtanibuna ma'asiyahu walladzina hum bidala'ili tauhidi budaya bidala'ili ya bidala'ili tauhidi wa barahinihi wa yusaddiquna dan kami jadikan dan kami tetapkan pada orang-orang yang engkau baginya amal soleh dari amal-amalan di dunia dan di akhirat. Ini gimana sih? Antum mau jadi? Dan jadikanlah kami termasuk orang yang engkau catat. Oh, nah, Ustaz. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang engkau catat kebaikan ya di dunia amal kebaikan amal-amalan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami akan kembali kepada engkau bertaubat kepada engkau. Allah Ta'ala. Salam Ustaz. Ya kami kembali dalam keadaan bertaubat. Dan kami kembali dalam keadaan bertaubat kepadamu. Allah Ta'ala berfirman berkata kepada Musa, azabku kutimpakan dengannya bagi yang aku inginkan dari makhlukku, dari ciptaanku sebagaimana aku menimpakan kepada orang-orang yang mereka kutimpakan dari kaummu. Dan rahmatku luas untuk ciptaanku seluruhnya. Dan aku tetapkannya bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan yang takut dari hukumannya. Dan yang fayu'ad. Yang menunaikan. Jadi yang menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah. Dan yang menjauhi larangan-larangannya. Dan orang yang mereka... Itu maksiatnya. Oh, yang menjauhi... Maksiat kepadanya gitu. Dan menjauhi maksiat kepadanya. Dan orang yang mereka dengan dalil mentauhidkan Allah. Ini dari ujung dulu dan orang-orang yang membenarkan. Dan orang-orang yang membenarkan dalil-dalil keesaan Allah dan petunjuknya. Kan tuh dari belakang tadi. Nah. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikum ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan catatlah kami di dunia ini perbuatan baik. Wa fil akhirah dan begitu pula di dalam kehidupan akhirat. Sesungguhnya kami memohon hidayah kepadamu. Sesungguhnya kami kembali kepadamu. Qala Allah pun menjawab, Adabku aku timpakan kepada siapa saja aku kehendaki. Dan rahmatku luasnya meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, maka aku akan mencatatkan amalan kebaikan. Ini kan Nabi Musa memohon agar mereka dijadikan termasuk orang-orang yang beramal saleh. Kata Allah, aku akan mencatat kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi orang yang ingin dicatat, ya termasuk sebagai orang-orang yang beramal dengan amalan soleh, maka mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah, menunaikan zakat, dan juga kewajiban yang lain, dan mereka pun beriman terhadap ayat-ayat kami. Ya beriman bahwasanya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, beriman dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutkan. Baca Bu Kurniati. Ustaz, kedengaran Ustaz suara saya? Ya, benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Yamuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka mendapati dia tertulis bersama mereka di dalam Taurat dan Injil. Yang dia, maksudnya Nabi itu ya, yang Nabi itu menyuruh mereka untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan dia menghalangkan untuk mereka kebaikan-kebaikan dan mengharamkan bagi mereka keburukan-keburukan. Dan menghentikannya, dan menghentikan beban-beban pada mereka, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, dan orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, maksudnya bersama Rasul. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Alladzina isim mausul sebagai mubtada yattabi ini kalau enggak tahu barang mana? Bukan jumlah ya. Ketemu enggak? Oh, ini menerangkan yang sebelumnya ya, yuk minu ya. Enggak bakal ketemu kan? Iya, jadi dia menerangkan berarti na'at. Betul, na'at. Isim mausul sebagai na'at yattabi'una fi'il mudhari al-waw. Na'at atau bisa badal juga sih, sama aja. Iya. Iya, badal ya. Karena marfu ya. Yattabi'una fi'il mudhari dengan awaw sebagai fa'il. Rasulah maf'ulun bih. An-nabiyya na'at dari rasulah. Al-umiyyi na'at dari rasulah. Alladhi isi mausul juga na'at ya Ustaz. Isi mausul na'at dari rasulah. Yajiduna fi'il mudhari dengan awaw. Ya alwaw sebagai fa'il, alha'u maf'ulun bi, maktuban maf'ulun bi tsani, inda dzaraf makan hum mudhafun ilai, fi taurati jar wa majrur, alwaw harfu atfin, al-injili maktuf ke taurati, ya'muru yang mudhari, al-fa'il domir mustatir huwa, hum maf'ulun bi, bil ma'rufi jar wa majrur, wa alwaw harfu atfin yanha fi'il mudhari dengan fa'ilun domir mustatir huwa hum maf'ulun bi 'anil munkari jar wa majrur alwaw harfu atfin yuhillu fi'il mudhari domir mustatir huwa lahum jar wa majrur at-tayyibati maf'ulun bi dari yuhillu alwaw harfu atfin yuharrimu fi'il mudhari fa'ilunnya domir mustatir huwa alaihim jar wa majrur khaba'itha maf'ulun bih dari yuharrimu alwaw harfu atfin yad'u fi'il mudhari domir mustatir fa'ilnya domir mustatir huwa anhum jar wa majrur israhum maf'ulun bih isra maf'ulun bih dari yad'u ya Ustaz. Maf'ulumi dari yadu'u hum mudofun ilai dari isra. Alwaw harfu atfin aglala. Aglala itu ma'atuf ke isra. Allati isim mausul sebagai maf'ulum bih ya. Maf'ulun bi ya Ustaz, Ustaz ya. Aghlala dari maf'ulun bi dari aghlala ya. Ya, lah dia jadi na'at, na'at dari aghlala. Oh iya deh, iya ya. Na'at dari aghlala kanat kana fi'il madhi naqis dengan alimatut ta'nis alaihim jar wa majrur. Alfa'u harfu atfin alladzina isim mausul sebagai mubtada, amanu fi'il madhi dengan alwau sebagai fa'il, bihi jar wa majrur, alwau harfu atfin, azzaru fi'il madhi alwau sebagai fa'il, alha'u maf'ulun bih, alwau harfu atfin, nasoru fi'il madhi ya, fi'il madhi dengan alwau sebagai fa'il, alha'u maf'ulun bih, alwau harfu atfin, ittaba'u fi'il madhi alwaw sebagai fa'il, an-nura maf'ulun bi dari ittaba'u, alladhi ismu mausul sebagai na'at, unzila fi'il madhi lil majhul, na'ibul fa'ilnya berarti huwa ya, na'ibul fa'ilnya domir mustatir huwa, ma'ahu ma'a zorof makan alha'u mudofun ilaih, ula'ika isim isyara sebagai mubtada'un, hum domir faslin ya, domiru faslin, al-muflihun, khobar. Nah, jumlahnya sebagai? Khobarnya aladina tadi. Khobarnya ulaika. Aladina. Oh iya, yang di depan itu ya, aladina ya. 66. Nah, tafsirnya 157. hadihi rahmatu ya. Ini Mbak Adal ya. Hadhihi rahmatu sa'aktubuha lilladzina yakhafunallaha wa yajtanibuna ma'asihi. Oh, ma'asiyahu ya. Oh iya. Oh iya, maaf lumiyah dari ijtana Bu ya. Ma'asiyahu. Wattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi la yaqra'u wa la yaktubu wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladhi yajiduna sifatahu wa amrohu maktubaini indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bit tawhidi wa ta'ati wa kulli ma arrafa husnahu wa kullu ma'ali Wakulu ya. Oh ya, dan semua ya. Wakulu ma arrofa, betul Ustaz. Urifa husnuhu. Oh, yang dikenal ya. Urifa husnahu. Wayan husnuhu. Ya, nabul fa'il kan. Oh ya, nabul fa'il. Husnuhu. Wayan hahum anishirki wal ma'siyati wakuli ma ar... Lagi sama ya, urifa ya. Wakulima urifa qubhuhu ya. Nah. Qubhuhu. Wa yuhillu lahu mutayyibati minal mata'imi wal masyaribi wal manakihi. Wa yuhirrimu. Kok susah banget sih lidahnya? Ri. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ita minha kalahmil khinziri wa ma kanu yastahallunahu minal mata'imi wal masyaribi allati haramahallahu wa yadhhabu anhum ma kullifuhu minal umuri syaqati ka qat'i maudi'in najasati minas saubi wa ikhraqil ghunaimi wal qisasi hatman minal qatili amadan kana qatala am khata'an Ustaz, atau kesalahan am khata'an falladhina qaddaqu bin nabiyyil ummiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aqarru bi nubuwwatihi wa waqqaruhu wa azzamuhu wa nasaruhu wattaba'ul qur'ana munzila alaihi wa amilu bisunnatihi ulaika humul faizuna bima wa'adallahu bima wa'adallahu bihi ibadahul mu'minina. Dan rahmat ini akan aku tetapkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, dan mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka dapati sifatnya dan perkaranya telah tercantum bersama mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Yang dia, Nabi itu memerintahkan mereka untuk bertauhid dan taat kepada semua apa-apa yang dia kenalkan ya, yang dia kenalkan tentang kebaikan. Diperkenalkan tentang kebaikan. Dan dia melarang mereka dari syirik dan kemaksiatan dan semua yang dia beritakan ya, yang dia beritahukan tentang keburukan. Enggak. Jadi kurang lebih maksudnya, dan semua yang dikenal keburukannya. Oh, dikenal ya. Ya kan, itu yang majhul ya. Yang dikenal keburukannya dan menghalalkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan dari makanan, minuman, dan wanita-wanita yang dinikahi ya, maksudnya ya. Manakihi, yang dinikahi. Dan mengharamkan kepada mereka dari keburuk-keburukan, diantaranya seperti daging babi, dan apa yang mereka anggap halal dari makanan dan minuman yang sebetulnya Allah haramkan padanya. Dan menghilangkan dari mereka apa-apa yang membebani mereka dari urusan-urusan yang berat, seperti bersihnya tempat-tempat najis di baju. Memotong seperti apa Ustaz maksudnya? Memotong tempat najis yang ada pada tempatnya baju. Seperti memotong. Jadi kalau syariat sebelumnya itu, kalau kita kan kalau ada najis ya tinggal dicuci aja gitu ya. Kalau syariat Nabi sebelumnya itu ada yang diantara syariat mereka adalah kalau terkena najis harus dipotong bagian bajunya. Terus memotong tempat-tempat najis di bajunya dan terbakarnya ghanimah ya, terbakarnya. Dan membakar ghanimah. Haram bagi mereka sementara bagi umat Islamnya halal. Halal ya, ya yang dulunya ya, ya. Dan membakar ghanimah dan kisos ya, ganti rugi terhadap hatman minal. Diterapkan bagi yang membunuh sengaja ataupun salah. Jadi dalam Islam kan kisos itu hanya bagi yang membunuhnya sengaja. Kalau yang salah membunuh tidak sengaja ya enggak kisos tapi bayar dam. Tapi kalau syariat sebelumnya ada yang itu mau dia salah ataupun niat sengaja sama aja, sama-sama dikisos. Oh ya, ulang ya Ustaz. Dan kisos dalam peperangan dengan sengaja ya, dengan niat. Hatman itu yang wajib. Oh, yang wajib, yang pasti atau yang wajib ya. Yang wajib dari peperangan dengan pembunuhan yang disengaja atau kesalahan ya. Sengaja atau tidak sengaja maksudnya gitu ya Ustaz. Ya. Dan orang-orang yang membenarkan Nabi yang ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengakui atas kenabiannya dan mereka memuliakannya dan mengagungkannya dan menolongnya dan mereka yang mengikuti atau taat kepada Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dan mereka yang mengerjakan sunnah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan atas apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Siapakah orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzi, yang mereka dapati sifat-sifatnya, ciri-cirinya tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Dari banyak ayat Quran kita mengetahui bahwasanya kedatangan Rasulullah SAW telah tertulis di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang Rasul tersebut memerintahkan kepada mereka perkara yang ma'ruf. Apa itu perkara yang ma'ruf? Yaitu semua hal yang baik, ya. Semua hal-hal yang diperintahkan Allah yang baik-baik itu perkara yang ma'ruf. Wa yanhaum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari yang munkar. Apa itu munkar? Semua perkara buruk seperti syirik, kemaksiatan, dan apa yang dianggap jelek. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, dan menghalalkan bagi kalian yang baik-baik, ya. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan yang jelek-jelek. Wa yad'anhum israhum, dan meletakkan beban mereka. Maksudnya banyak syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat-syariat yang memudahkan umat Islam. Karena ada beberapa syariat dari para Rasul terdahulu yang berbeda dengan syariat Islam. Bahkan kalau kita bandingkan, ya berat, ya. Misalnya kalau ada najis yang menempel pada baju, maka bajunya harus dipotong, ya. Di bagian najisnya dibolongin gitu. Sementara kalau di syariat Islam ya cukup dicuci aja. Kemudian tadi juga disebabkan di antara ditunjukkan contohnya bahwa ghanimah haram bagi mereka, nggak boleh dibagi-bagi, makanya dibakar. Cuma dalam Islam halal. Kemudian qisas di syariat terdahulu ada yang berlaku, baik yang sengaja atau nggak sengaja. Sementara dalam Islam qisas itu hanya berlaku kalau pembunuhannya sengaja. Tapi kalau tidak sengaja cukup dengan membayar dam. Itu pun kalau dimaafkan oleh keluarga korban, maka tidak perlu membayar apa-apa. Wal aghlal, dan juga rantai-rantai belenggu-belenggu yang tadinya ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman lalu menghormati Rasulullah SAW, kemudian menolongnya dan mengikuti cahaya atau petunjuk, ya, yang diturunkan bersamanya yaitu Al-Qur'an, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan baca. Edi membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku ini Rasulullah yang diutus kepada kalian semuanya. Dia yang baginya pemilik penguasa langit dan bumi, tidak ada Tuhan selainnya, dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang orang yang beriman kepada Allah dan kalimatnya dan mengikutinya, la'alakum, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, kul fi'il amr ya hafunida nida ayuha munada an-nasu ini mubtada Ustaz ya. An-nasu ya ini apa namanya? Badal ya. Oh ya. Dari ya. Badal ini harfu taukid wa nasbin alya sebagai isim ini Rasulullah adalah khabar dari ini Allahilah tujalala sebagai mudhof ilai ilaikum jar majrur jami'an hal ya. Alladhi ya. Isim mausul lahu jar majrur mulku. Alladhi isim mausul sebagai apa ini? Alladhi isim mausul sebagai khabar daripada naat ya. Allah naat daripada naat bagi daripada lafzu jalalah Allah lahu jar majrur khabar muqaddam bagaimana khabar muqaddam mulku mubtada muakhar as-samawati mudhof ilai al-wawu sebagai al-wawu harfu atfin al-ard ma'tuf kepada as-samawat la fiana li jinsi ilaha isim la illa istisna harus istisna mulho ya mulho wa musanna enggak lah kalau musanna sama mansub ini kan huwa marfu dia badal dari la al mahdud karena asalnya la ilaha haqqun illahu gitu iya yeah. Il dua makti yuhyi fi'il mudore fa'ilnya dhamir huwa alwawu harfu atfin yumit ma'tuf alfa harfu atfin aminu fi'il amr alwawu sebagai fa'ilnya ilai jar majrur Al-wawu harfu atfin rasulu ma'tuf al-ha mudhof ilai an-nabi mudhof ilai Ustaz ya. Ini aja badal aja. Oh badal. Badal. Badal. Jadi. Badal Ustaz. Nama Ustaz. Putus ya. Ustadz hilang suaranya. Hilang Bu ya. Tapi masih konek ya. Badal Ustadz. Sinyal. Tadi Ustadz bilang badal. Iya badal ya. Tadi nanya gak bisa dengar. Ya halo halo. Nah, ya, sudah kedengaran alhamdulillah. Kenapa bisa hilang begitu ya? Sinyal, itu badal aja ya, kan. Dan badal, rasulnya ya. Seorang nabi yang ummi, berarti nabi badal, ummi ahad. Oh, ya, nah Ustaz. Ummi badal alladhi simausul yu'minu fi'il mudhari. Alladhi simausul na'at. Alladhi simausul na'at yu'minu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa billahi jar majrur alwawu harfu atfin kalimatihi ma'tuf alha mudhof ilai alwawu harfu atfin ittabi'u fi'il amr alwawu fa'ilnya alha maf'ul bi la'alla la'allam lamu kailas ya agar taroji oh ya la'ala harfu taroji kum isim la'ala tahtadun fi'il mudore domirnya antum. Bukan, ya, fa'ilnya antum. Wawunya fa'il. Oh, maaf. Tahtadun fi'il mudore al-wawu sebagai fa'il. Nah, Ustaz. Kul ayyuhar rasulu linnasi kul kulluhum. Kullihim. Oh. Linnasi kullihim. Ini rasulullahi ilaikum jami'an. La la ila bi ba'dikim ba'dikum duna ba'din. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard wa ma fihima. La yang bagi antakunal uluhiyata uluhiyatu uluhiyatu wal ibadatu wal ibadatu illa lahu jalla wa sa jalla sana'uhu jalla sana'uhu al-qadiru ala ijadi khalqi wa ifna'ihi wa ba'thihi fasaddiqu billahi wa qarru bi wa aqirru bi wa aqirru bi wahida aqarra yuqir benar-benar wa aqirru bi wahdaniyatihi wa aqirru bi wahdini wahdaniyati wahdaniyati wahdaniyati wa saddiqu bi rusuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabiyyu an-nabi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa ma unzila ilahi min rabbihi wa ma unzila ala nabi min qablihi fattabi'u hadha rasulu wattabi'u hadha rasula wattabi'u hadha rasul wa hadha rasula wa tazamul Waltazimul amala biha bima amarakum amarakum bihi min ta'atillahi roja'a an tuwafiku ila tariqil mustaqim tuwafaku kali ya, ini kan majhul nih an tuwafaku ila tariqil an tuwafaku ila tariqil mustaqim. Katakanlah wahai Rasul kepada para manusia semuanya, sesungguhnya aku ini Rasul Allah kepada kalian semuanya. Tidak hanya kepada sebagian kalian. Yang Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi dan di antara keduanya. Tidaklah pantas uluhiyah dan ibadah kecuali untuknya segala pujian. Maha tinggi pujiannya. Mengadakan makhluknya. Dan membinasakannya dan membangkitkannya. Maka sodiku itu benarkanlah Allah dan akuilah keesaannya dan benarkannya Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang umi yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Allah dan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, maka ikutilah rasul-rasul ini dan konsistenlah beramal pada apa yang telah diperintahkan kepada kalian dari ketaatan kepada Allah dan harapan dengan harapan agar kalian mendapatkan taufik kepada petunjuk kepada jalan yang lurus. Nama ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan ia. Ia menghidupkan dan ia mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu seorang nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Dan ikutilah ia agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk di dunia ini, tidak memilih jalan yang sesat, maka itulah petunjuk yang telah ditunjuki oleh Rasulullah SAW. Nah, nanggung satu lagi nih, ayat pendek. Siapa mau baca? Siapa ya? Oh, Bu Nurul ya, silakan Bu Nurul. Ya, mangga Bu Nurul. Nyalain aja mic-nya. Bu. Atau yang lain ya? Ya, udah. Oh ya ya ya, baik. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Dan antara kaum Musa ada umat yang memberi petunjuk dengan benar, ya dengan benar, dan dengannya mereka bersikap adil. Bukan memberi petunjuk. Hah? Yahduna, ya, mendapat petunjuk, bukan memberi, mengajarkan atau apa? Oh iya benar-benar, iya benar-benar. Iya. Iya benar. Alwaw harfu istibnab min harfu jar kaumi isim majrur bi min Musa mudafun ilai itu sebagai kabar mukaddam ya. Ya, umatun mubtada ya, umatun mubtada muakhar ya duna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il bil haqqi jar majrur alwaw haku atwin bihi jar majur yang diluna fi'il mudhari dan waw sebagai fa'il. Terus yaduna, kalimat yaduna itu bukan udah. Kan aja enggak apa-apa. Udah tafsirnya ya Ustaz ya? Ya udah tafsir. Udah, ya. Dengan tafsirnya Wamin Bani. Ya. Wamin Bani Israila min qaumi Musa jama'atun yastaqimuna 'alal haqqi yahdinan nasa bihi wa yaqdiluna bihi fil hukmi fi qada yahum. Nah, dan di antara Bani Israil kaum Musa, dari kaum Musa ada umat yang istiqomah di atas kebenaran dan mereka memberi petunjuk pada Musa dengannya. Mereka bersikap adil dalam menghukum dan memutuskan perkara. Itu ya Ustaz. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Dan di antara kaum dari Nabi Musa ada umat yang mereka memberikan petunjuk ya kepada kebenaran. وَبِهِ يَعْدِلُونَ, dan mereka berlaku adil dalam keputusan mereka. Jadi sebagaimana umat-umat yang lain, ada di antara mereka yang kafir, namun di antara mereka ada pula yang istiqamah di atas kebenaran, memilih jalan keimanan. Tapi mungkin sampai sini untuk materinya ya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Nah, man isim mausul bukan ya? Tergantung. Kita dulu ya, ayat 155. Mana ya? Pak, tidulu biha mantasya ya isim mausul sebagai maful bi ya. Isim mausul sebagai maful bi. Nah, kemudian tadi disebut sebagai huruf syarat. Oh ya, salah kalau tadi huruf syarat ya. Nah, pada tafsir 156 tadi dibaca as-solihati, apa tidak as-solihata ya? Kalau dia jamak mana salim, memang mansubnya dengan kasrah ya, Pak Edi ya. Kecuali kalau dia mufrad ya, kalau mufrad iya. Jadi apa ininya? Kita lihat. Benar ini yang solihati, karena jamak mana salim itu mansubnya dengan kasrah, bukan dengan fathah ya. Begini ini bertanya, siapakah Pak Samir itu? Apakah dia dajjal? Bukan. Beda, beda tokoh. Samir itu memang umat yang Musa yang memang memiliki kelebihan dari sisi kedudukan ya dan kecerdasan. Makanya dia punya kedudukan khusus. Apa buktinya? Buktinya Nabi Musa itu nggak berani marahin dia secara langsung kan, tidak seperti Harun nih. Harun itu begitu apa namanya? Datang langsung ditarik kepalanya. Kalau Samir enggak, cuma diusir aja. Diusir dari kaumnya. Ini menunjukkan bahwa Samir memang tokoh tersendiri yang merupakan umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang punya kedudukan ya dan kewibawaan. Nah. Baik ya, demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.